Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله تعالى akan dimulai mulai saat ini. Pada kesempatan kali ini, pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li Ghairin Nawtiqin Biha Al-Juz'u Ar-Rabi'u, yakni pada kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada juz atau pada jilid yang keempat. Jadi melanjutkan dari jilid yang sebelumnya, jilid ketiga untuk edisi yang baru. Ya, ini jilid ketiga sudah selesai sampai dengan dars ad-darsu as-sabi'a asyara yang ke-17. Kemudian yang berikutnya beralih ke jilid yang baru, yakni al-juz'ur rabi' atau jilid yang keempat, dan dimulai dari ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Adapun pada edisi yang lama, ya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini hanya terdiri dari 3 juz atau 3 jilid. Jadi untuk jilid ketiga, setelah dars As-Sabi'a Asyara, setelah pelajaran yang ke-17, itu dilanjutkan yang berikutnya, Ad-Darsu As-Samina Asyara, pelajaran ke-18, dan seterusnya sampai terakhir, pelajaran Ad-Darsu Ats-Tsalitsu wats-Tsalatsuna, ya, pelajaran yang ke-33. 32 atau 33 ya. Kemudian disertai sampai ke 32 ya. Ad-Darsu Ats-Tsani wats-Tsalatsuna, pelajaran yang ke-32. Kemudian disertai ada beberapa lampiran ya, tambahan faedah dan juga tamarin 'am. Tamarin ammah, ya, latihan-latihan umum. Ya, ini. Jadi ada perbedaan penyusunan antara edisi yang lama dengan edisi yang baru. Untuk kali ini, yang digunakan adalah edisi yang baru, ya, insya Allah. Jadi dibahas ya, kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah tersebut pada juz atau pada jilid Ar-Rabi' yang keempat, ya, Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat. Dan dimulai dari pelajaran yang pertama. Ad-Darsul Awwalu, pelajaran yang pertama. Ba'da Salatil Asri, sesudah salat Asr. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru atau sang dosen, ya, kalau ini konteksnya di sekolah, ya, di Indonesia disebut guru, ya, pengajar, mudaris yang ada di sekolah, kalau di Indonesia disebut guru. Adapun kalau di sini konteksnya di universitas, ya, perguruan tinggi, maka disebut dengan dosen, ya, pengajar di universitas, di perguruan tinggi, kalau di Indonesia disebut dengan dosen. Ini makna mudaris atau ustaz yang disebutkan dalam kitab ini. Jadi sesuaikan dengan apa konteksnya. Ya. Qala al-mudarisu, berkata sang guru atau berkata sang dosen. Kaifa amsaitum ya ikhwanu? Kaifa amsaitum ya ikhwanu? Bagaimana keadaan kalian di sore hari, wahai saudara-saudara? Bagaimana kalian berada di sore hari ini? Bagaimana keadaan kalian berada di sore ini, wahai saudara-saudara? Amsa menunjukkan keadaan di sore hari, fil masa. Kemarin sudah dibahas ya tentang hal ini. Qala thalabatu, berkata para mahasiswa. Seperti tadi, kalau konteksnya di sini universitas atau perguruan tinggi, ya, at-thalib itu diterjemahkan dengan mahasiswa. Di Indonesia disebut dengan mahasiswa. Kalau konteksnya di sekolah, di pendidikan tingkat sekolah, maka disebut dengan pelajar atau siswa atau murid. Di Indonesia ya disebut seperti itu. Yang kalau di Arab sama. Tadi guru atau dosen ya al-mudarrisu atau al-ustadzu. Kemudian kalau pelajar atau siswa atau mahasiswa ya sama disebut al-thalib, al-thalibu. Nah, di sini al-thalabatu itu bentuk jamak dari al-thalibu. Al-thalabatu ini adalah bentuk jamak dari al-thalibu. Al-thalibu mudzakkar, pelajar atau mahasiswa yang jenisnya laki-laki. Jamaknya yang digunakan di sini adalah al-thalabatu. Kalau pada pembahasan yang terdahulu di awal-awal kitab ini, Durusul Lughah, mungkin di jilid pertama, di sana disebutkan jamak dari al-thalibu adalah al-thullabu. Al-thullabu. Ini. Jadi al-thalibu ini mempunyai jamak. Paling tidak ada dua yang disebutkan dalam kitab ini, yakni al-thullabu dan al-thalabatu. Jadi sebagian isim dalam bahasa Arab ada yang mempunyai jamak, mempunyai bentuk jamak satu lafaz, satu bentuk jamak. Ada pula yang mempunyai dua bentuk jamak, ada yang tiga bentuk jamak, dan mungkin juga ada yang sampai empat bentuk jamak, tapi sedikit. Ini jadi seperti itu ya, perlu diketahui. Nah, kemudian di sini al-thalabatu ini bentuk jamak, ini diakhiri dengan ta marbutah. Ta marbutah. Ta marbutah di sini tidak menunjukkan taknits, tidak menunjukkan untuk muannas, untuk perempuan. Karena ini lafaz jamak. Al-thalabatu ini jamak. Jamak dari mudzakkar. Secara makna juga sesuai dengan mufradnya, dia mudzakkar, laki-laki. Para mahasiswa laki-laki. Atau para pelajar laki-laki. Meskipun ada tak marbutah, tetapi itu tidak menunjukkan makna perempuan. Karena ini jamak untuk mudzakkar. Nah, perlu diingat atau perlu diketahui, memang secara umum atau kebanyakan tak marbutah itu sebagai tanda taknits. Tak marbutah umumnya atau kebanyakannya itu sebagai tanda taknits, yakni tanda untuk menunjukkan muannas, untuk menunjukkan makna perempuan pada umumnya atau kebanyakannya. Artinya apa? Tidak secara mutlak, tidak semuanya, tidak semua tak marbutah itu untuk taknits. Tidak semua tak marbutah itu menunjukkan taknits, menunjukkan perempuan. Tidak. Memang umumnya menunjukkan perempuan atau taknits, tetapi ada pula tak marbutah yang tidak menunjukkan muannas atau taknits. Seperti di sini, al-thalabatu ini tak marbutah, tidak menunjukkan muannas. Di sini dia digunakan pada lafaz jamak. Jamak untuk mudzakkar. Artinya berasal dari isim yang mudzakkar. Ini. Dan ada penggunaan tak marbutah yang lainnya yang tidak digunakan sebagai tanda taknits. Mungkin di lain waktu bisa dibahas tentang hal itu atau disampaikan atau dipelajari tentang hal itu ya. Ini. Yang jelas yang perlu diingat ini, jangan apa langsung dihukumi. Jadi jangan langsung dihukumi bahwasanya setiap ada tak marbutoh berarti itu mu'annas, berarti itu perempuan. Tidak, tidak demikian. Ya, setiap ada tak marbutoh kemudian langsung dihukumi sebagai mu'annas, itu tidak bisa demikian. Tidak bisa dihukumi seperti itu. Ya, harus dilihat dulu. Ya, harus dilihat, diteliti, diperhatikan dulu. Ya, apakah tak marbutoh dalam satu isim itu sebagai tanda taknif ataukah bukan, ataukah tidak menjadi tanda taknif. Ini ya, jadi perlu diperhatikan yang semacam ini. Kembali ke pembahasan ini tadi, qalu thalabatu, berkata para mahasiswa atau para pelajar di jamak. Amsayna bi khairin. Kami berada di sore hari baik-baik saja. Dengan baik. Keadaan kami di sore hari baik-baik saja. Walhamdulillahi dan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Qala al-mudarrisu, lima akhrajta as-saburata ya Usamatu? Lima akhrajta as-saburata ya Usamatu? Kenapa engkau mengeluarkan ya papan tulis itu wahai Usama? Adkhilha bisur'atin. Adkhilha bisur'atin. Masukkan ia. Masukkan papan tulis tersebut bisur'atin. Ya, dengan cepat. Masukkan papan tulis itu secepatnya. Kalau orang Indonesia mengatakan secepatnya. Orang Arab mengatakan bisur'atin. Dengan huruf jar, huruf ba. Bisur'atin. Ini ya. Jadi perbedaan cara mengungkapkan. Atau perbedaan cara atau pilihan penggunaan kata-kata untuk mengungkapkan sesuatu antara orang Arab dengan orang Indonesia. Tetapi maksudnya sama. Artinya di sini mudaris menyuruh Usamah untuk memasukkan papan tulis itu secepatnya. Ya. Qala Usamah tuh, berkata Usamah. Ya, seperti di sini juga Usamah diakhiri dengan tak marbutah, tetapi dia seorang laki-laki. Atau di bawah juga ada nama Ukashah. Ukashah diakhiri dengan tak marbutah, ini laki-laki. Atau nama yang lain Hamzatu, Hamzah. Ya, Talhatu, Talhah. Muawiyatu, Muawiyah. Dan yang semisalnya. Ini nama-nama untuk laki-laki. Dan diakhiri dengan tak marbutah. Berarti di situ tak marbutah tidak menunjukkan mu'annas, tidak menunjukkan perempuan. Ini ya, sebagai tambahan dari tadi ya. Ini. Kembali ke sini. Qala Usamah, tu Usamah berkata, menjawab dari pertanyaan mudaris, dosen tadi, akhrajtuha li'unadzifaha. Akhrajtuha li'unadzifaha. Saya mengeluarkannya untuk saya bersihkan. Untuk saya membersihkannya. Saya mengeluarkannya untuk membersihkannya. Akhrajtuha. Saya mengeluarkan dia. Mengeluarkan papan tulis tersebut. Li'unadzifaha. Untuk saya membersihkannya. Untuk saya bersihkan. Atau untuk membersihkannya. Sa'udkhiluha. Ya. Sa'udkhiluha. Ba'da tanzifiha. Saya akan memasukkannya setelah membersihkannya. Saya akan memasukkan papan tulis tersebut setelah membersihkannya. Qala al-mudarrisu, berkata sang dosen. Ayyuhal ikhwatu, uhanni'ukum binajahikum al-bahiri filimtihani nisfiyi. Ayyuhal ikhwatu, wahai saudara-saudara. Ya, uhanni'ukum binajahikum al-bahiri. Saya memberikan ucapan selamat kepada kalian. Hanna yuhanni'u, memberikan ucapan selamat. Saya memberikan ucapan selamat kepada kalian. Binajahikumul bahiri, dengan keberhasilan kalian yang cemerlang. Filimtihanin nisfi, pada ujian pertengahan. Alimtihanin nisfi, ujian pertengahan. Pertengahan semester, ujian tengah semester. Ini Wallahi laqad farihtu katsiran bi hadhihi an-natijati. Wallahi laqad farihtu katsiran bi hadhihi an-natijati allati balaghat nisbatuha sab'atan sab'atan wa tis'ina fil mi'ati. Sab'atan wa tis'ina fil mi'ati. Wallahi demi Allah, laqad farihtu katsiran, sungguh benar-benar saya sangat gembira. Farihtu, saya senang, saya gembira. Katsiran, dengan banyak. Saya banyak senang, saya banyak gembira. Atau saya sangat senang, saya sangat gembira. Bihadihin natijati, dengan hasil ini, allati balaghat nisbatuha, yang mana persentasenya atau perbandingannya itu mencapai sab'atan wa tis'ina fil mi'ati, 97%. 97%. Sab'atan wa tis'ina fil mi'ati, fil mi'ah, dalam 100. Persen itu kan dalam 100, per 100. Qala Uqashatu, Uqashah berkata, menanggapi dari ucapan mudaris tersebut, farahakallahu daiman ya ustadu. Farahakallahu daiman ya ustadu. Semoga Allah membahagiakan Anda selalu. Daiman, selalu, senantiasa. Jadi semoga Allah selalu, senantiasa membahagiakan, menyenangkan Anda ya ustadu, wahai ustad, wahai dosen, wahai pak dosen. Ini ya. Berikutnya, yudkhilu Usamatu as-saburata. Yudkhilu Usamatu as-saburata. Usamah memasukkan papan tulisnya. Qala al-mudarrisu, inni jawaltu fi masyariqil ardi wa magharibiha. Wa darastu fi biladin katsiratin. Wa lam ara tullaban ahsana minkum. Inni jawaltu, sungguh saya sudah banyak berkeliling. Jawal tu di sini, nanti dalam tamarin insya Allah akan dibahas ya. Di sini menunjukkan makna banyak. Jadi sungguh saya sudah banyak berkeliling. Fi masyarqil ardi wa magharibiha, di penjuru-penjuru timur bumi. Di tempat-tempat sebelah timur dari bumi ini. Wa magharibiha, dan penjuru-penjuru barat, tempat-tempat yang sebelah barat dari bumi ini. Wadarastu fi biladin katsiratin, dan saya telah banyak mengajar di banyak negeri. Walam ara tullaban ahsana minkum, dan saya tidak pernah atau saya belum pernah melihat tullab, pelajar atau mahasiswa, ahsana minkum, yang lebih baik, lebih bagus dari kalian. Saya belum pernah melihat mahasiswa-mahasiswa yang lebih bagus dari kalian. Qala Usamatu, jazakallahu khairan ya ustadu, semoga Allah membalas Anda kebaikan, wahai ustad, wahai pak dosen, atau wahai pak guru. Qala al-mudarrisu, la'allakum ahbartum dafaturan nahwi. La'allakum ahbartum dafaturan nahwi, semoga kalian membawa, ahbara, menghadirkan, maksudnya membawa. Semoga kalian membawa buku-buku tulis nahwu, atau buku-buku catatan nahwu. Qala Uqashatu, Uqashah berkata, na'am ahbarnaha. Na'am ahbarnaha. Ya, kami membawanya. Kami membawa buku-buku tulis nahwu tersebut. Qala al-mudarrisu, hatu ha, hatu ha, berikan dia, berikan dia, hatu, berikan oleh kalian, ha, dia, yakni buku-buku tulis atau buku-buku catatan nahwu tersebut. Uridu an uriyahal mudira, saya ingin memperlihatkannya pada mudir. Saya ingin memperlihatkannya kepada mudir. Memperlihatkan buku-buku nahwu tersebut kepada mudir. Mudir Ya, kalau di sekolah, ya ini dimaknai dengan apa? Kepala sekolah. Kalau di kampus, di universitas, mudir, ini di tingkat fakultas ya, maka disebut apa? Dekan ya, dekan. Kalau di Indonesia ya, disebut dekan. Ini. Kalau mudir di perusahaan atau di lembaga pendidikan secara umum di luar sekolah atau universitas, mudir ini bermakna direktur. Ya, ini. Jadi makna dalam bahasa Indonesia bisa disesuaikan dengan konteksnya tadi ya. Bisa disesuaikan dengan konteksnya. Di sekolah disebut kepala sekolah, di kampus bisa disebut dekan, di perusahaan atau di lembaga pendidikan bisa disebut direktur, ya, semacam itu. Ya. Tapi dalam bahasa Arab sama, itu semua disebut sebagai mudir. Ini. Berikutnya, sayusaru biha kafiron insya'allahu. Sayusaru biha kafiron insya'allahu. Dia akan, ya, kalau diterjemahkan secara lafad, yusaru ini disenangkan. Ya, yusaru dia disenangkan. Ya, dia akan disenangkan dengannya. Kafiron ya, banyak. Dia akan banyak senang dengannya. Ya, dia akan banyak senang, akan banyak gembira dengannya dengan buku-buku nahwu tersebut. Insyaallahu. Insyaallah. Jadi orang Arab mengungkapkannya dengan bentuk majhul, yusarru, fi'il bentuk untuk yang majhul. Ya, yusarru. Adapun orang Indonesia mengungkapkan dengan bentuk aktif, dia senang, dia bahagia. Ini ya. Berikutnya, ya Amru, wahai Amr, asmi'ni baital munanab, asmi'ni. Ya. Ya Amru. Wahai Amr, asmi'ni baita syi'ri alladhi dzakartuhu lakum amsi. Asmi'ni, perdengarkan padaku. Perdengarkanlah padaku. Buatlah aku menjadi mendengar. Ya, asmi'ni, perdengarkan. Memperdengarkan artinya membuat orang lain menjadi mendengar. Ya, ini asmi'. Jadi asmi'ni, perdengarkanlah padaku baita syi'ri. Bait syi'r. Baita syi'ri, bait syi'r alladzi dzakartuhu lakum amsi, yang aku sebutkan untuk kalian kemarin. Ya. Perdengarkan untukku, perdengarkan padaku bait syi'r yang aku sebutkan pada kalian kemarin. Qala Amrun, Amr berkata, walam ara kal ma'rufi amma madzaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa jamilu. Walam ara kal ma'rufi amma madzaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa jamilu. Dan tidaklah aku belum pernah melihat seperti ma'ruf, seperti perkara yang ma'ruf. Amma madzaquhu fa hulwun, adapun rasanya ya, itu manis. Wa amma wajhuhu fa jamilu, dan wajahnya itu bagus, indah. Ini ya, ini bait syair, satu syair disebutkan seperti ini. Wa lam arakal ma'rufi amma madzaquhu fa hulwun wa amma wajhuhu fa jamilu. Ya, tidaklah aku melihat sesuatu seperti al-ma'ruf, seperti perbuatan yang baik. Amma madzaquhu fa hulwun, ya, rasanya itu manis. Wa amma wajhuhu fa jamilu, dan wajahnya apa, penampakannya itu bagus, indah. Qala al-mudarrisu, qul madzaquhu, ya, qul madzaquhu, katakanlah madzaquhu. Madzaquhu. Wa akhrij tarafa lisanika, dan keluarkan ujung lidahmu. wa akhrij tarafa lisanika, keluarkan ujung lidahmu. Yajibu ikhraju tarafil lisani inda nutqi bi thalathati ahrufin. Jadi wajib mengeluarkan ujung lidah, al-lisan, di sini bermakna lidah ya, sesuai dengan konteksnya. Jadi wajib mengeluarkan ujung lidah, inda nutqi bi thalathati ahrufin, ketika mengucapkan tiga huruf. Jadi di antara huruf-huruf hijaiyah ini ada tiga huruf yang ketika mengucapkan maka apa, ujung lidahnya harus dikeluarkan ya. Mungkin nanti lebih lanjut ya, bisa dipelajari dalam ilmu tajwid dalam bab makharijul huruf ya, makharijul huruf ya, tempat-tempat keluarnya huruf. Nah, di sana akan dipelajari lebih lanjut, lebih rinci, lebih dalam tentang hal ini ya. Ya, di sini hanya disampaikan sepintas. Ini, jadi wajib mengeluarkan ujung lidah ketika mengucapkan tiga huruf. Wahiya, yakni ketiga huruf tersebut, as-sa'u, sa, wa-zalu, zal, wa-za'u, dan za. Ini, jadi tiga huruf ini, sa, zal, dan za. Sa, zal, za. Ya, jadi ketika mengucapkan tiga huruf ini, maka ujung yang paling luar itu, ya, ujung lidah itu harus dikeluarkan. Sa, zal, za. Atau lebih jelas ketika huruf ini dibaca dengan sukun. As, az, al. Af, av, al, ya, di situ akan lebih jelas bahwasanya ujung lidah ini dikeluarkan ketika mengucapkan tiga huruf ini, ya. Nanti dilanjutkan dalam pelajaran tajwid ya, tentang makharijul huruf. Baik. Azunnu annani fahamtukum. Azunnu annani fahamtukum. Saya menyangka atau saya yakin ya, bahwasanya saya telah memahamkan kalian, memberikan pemahaman kepada kalian. Azunnu, di sini mudaris mengucapkan azunnu ya, tentunya mestinya apa, mudaris tidak sekedar menduga atau menyangka ya, artinya tidak sekedar meraba-raba atau mengira, tapi beliau yakin sudah menyampaikan pelajaran ini kepada murid-muridnya, kepada mahasiswanya, dan telah memahamkan kepada mereka tentang hal itu. Sehingga di sini azunnu ini bermakna yakin, meyakini. Ya. Nanti dalam pembahasan tentang fi'il dhanna, ya, dhanna ini bisa bermakna menduga, mengira, menyangka, yakni sesuatu yang mungkin belum jelas, tetapi juga bisa bermakna meyakini sesuatu yang pasti, yakin. Nah, ini itu nanti bisa ditunjukkan pada siyaqul kalam, pada konteks kalimatnya. Ya, seperti di sini, azunnu annani fahamtukum. Saya yakin bahwa saya telah memahamkan kepada kalian. Saya telah memberikan pemahaman kepada kalian. Ini. Qala Aliun, berkata Ali, ya ustadzu, arju an tasmaha li bidzahabi ila ghurfati. Arju an tasmaha li bidzahabi ila ghurfati. Fa inna bi suda'an syadidan. Saya berharap Anda memperkenankan saya untuk pergi ke kamar saya. Arju an tasmaha li. Saya berharap Anda mengizinkan saya, Anda memperkenankan saya. Bidzahabi ila ghurfati, untuk pergi ke kamar saya. Fa inna bi suda'an syadidan, karena sungguh saya terkena pusing yang berat ya. Suda'an syadidan ya, pusing ya, suda' itu pusing, sakit kepala, syadidan yang berat ya. Jadi di sini Ali meminta izin untuk meninggalkan kelas, untuk pergi ke kamarnya karena dia ya terkena sakit kepala yang berat. Ini. Qala al-mudarisu, berkata mudaris, sang dosen, idhab syafakallahu, idhab syafakallahu, pergilah, semoga Allah menyembuhkanmu. Qala Ibrahimu, kemudian Ibrahim berkata, ma bihi suda'un ya ustadhu, innama yakzibu. Ma bihi suda'un ya ustadhu, tidaklah dia itu terkena sakit kepala, ya ustadhu, wahai ustadz, wahai dosen, wahai pak dosen, atau pak guru, innama yakzibu, sungguh dia hanya berdusta. Hanya saja dia itu berdusta. Berdusta. Ya, ini ucapan Ibrahim. Dia tidak terkena sakit kepala, dia hanya berdusta. Ini. Ya, ini ya. Diungkapkan dalam bahasa Arab. Tadi, inna bi suda'an. Atau, bihi suda'un. Ma bihi suda'un. Kalau orang Indonesia mengatakan apa? Tadi, saya terkena sakit kepala. Saya tertimpa sakit kepala. Atau, yang semisal itu. Saya sedang atau saya apa? Saya kena sakit kepala. Ini. Tapi orang Arab mengungkapkannya dengan ungkapan seperti ini. Bi suda'an atau bi suda'un dengan huruf ba. Ya. Seperti ini. Ya. Jadi perhatikan bagaimana orang Arab mengungkapkan apa yang mereka inginkan. Dan juga bandingkan, perhatikan pula bagaimana orang Indonesia mengungkapkannya dengan bahasa Indonesianya. Ya, terkadang tidak sama bentuk ungkapannya atau kalimat-kalimatnya tidak sama susunannya. Lafaz-lafaznya berbeda. Tetapi intinya sama. Maksudnya sama. Tetapi ungkapannya, kata-kata yang digunakan atau bentuk kalimatnya itu bisa berbeda. Ini ya. Jadi sesuaikan bahasa Arab seperti ini, ya bahasa Indonesia seperti itu, ya ini. Nanti bahasa asing yang lain juga akan demikian, akan mungkin berbeda lagi, ya atau mungkin bahasa daerah juga akan berbeda, ya itu bahasa ya, sesuai dengan budaya masing-masing pengguna bahasa, pengguna asli bahasa tersebut. Berikutnya, qala al-mudarisu wa ma adraka annahu yakzibu, wa ma adraka annahu yakzibu, dan apa yang membuatmu tahu bahwasanya dia itu berdusta? Apa yang kamu tahu? Apa yang membuatmu tahu? Apa yang kamu ketahui bahwasanya dia itu berdusta? Qala Ibrahimu, Ibrahim berkata menjawab, adhunnu, saya menduga, saya menyangka. Nah, di sini dhon bermakna dugaan, persangkaan yang apa tidak pasti, bisa jadi iya, bisa jadi tidak, sesuatu yang belum pasti. Sehingga tadi dikatakan atau dimaknai apa? Saya menduga, saya menyangka. Yang berbeda dengan dhon yang diucapkan mudaris tadi, karena dia tentunya sudah yakin menyampaikan pelajarannya kepada murid-muridnya, sehingga di sana tadi ucapan mudaris adzunnu annani fahamtukum, di situ bermakna saya yakin saya sudah memahamkan kalian. Tapi untuk konteks yang ini Ibrahim ya dia sekedar menduga, menyangka, tidak ada dasarnya yang jelas yang pasti. Sehingga di sini dzan bermakna tadi dugaan atau persangkaan. Ya, saya menduga, saya menyangka. Qala al-mudarisu, iyyaka wa dhanna ya Ibrahimu. Iyyaka wa dhanna ya Ibrahimu. Hati-hati kamu, wahai, hati-hati kamu dengan dhan. Hati-hati atau jauhi olehmu dhan, ya, persangkaan. Faqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, iyyakum wa dhanna, iyyakum wa dhanna, fa inna dhanna akdzabul hadisi, iyyakum wa dhanna, Fa inna dhanna akdzabul haditsi. Jauhi oleh kalian dhan, persangkaan, dugaan, sesuatu yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada kepastiannya, hanya sekedar menduga, menyangka. Ya. Fa inna dhanna akdzabul haditsi, karena sungguh dhan adalah ucapan yang paling dusta. Dhan itu adalah sedusta-dustanya ucapan atau ucapan yang paling dusta. Akdzabul hadits, ya, ucapan, perkataan yang paling dusta. Ini ya, ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna dhanna akdzabul hadits. Wa qala Allah azza wa jalla, dan Allah azza wa jalla mengatakan, inna ba'dha dhanni ismun. Inna ba'dha dhanni ismun, sesungguhnya sebagian dhan itu adalah ism, dosa. Ya. Di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Nah, tentang ayat ini, ba'dha dhanni, ada lafaz ba'dha, ya, sebagian. Kalau diterjemahkan di makna, ya, itu ba'dha maknanya sebagian. Tetapi makna ayat ini, ya, nanti bisa dilihat dalam tafsirnya, ya, terkait dengan masalah dhan di sini. Inna ba'dha dhanni ismun, ya, makna sesungguhnya bagaimana ayat ini bisa dilihat pada tafsirnya. Ya. Ini hiwar percakapan yang ada dalam dars awal, ad-darsul awalu, pelajaran yang pertama dari Al-Juz'ur Rabi', jilid yang keempat dari durusul lughah ini. Berikutnya, tamarinu, latihan-latihan. Ajib alil asilatil atiyati, jawablah dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Limadha akhraja Usamatu as-saburata minal fasli? Limadha akhraja Usamatu as-saburata minal fasli? Kenapa Usamah mengeluarkan papan tulis dari kelas? Jawabannya, akhrajaha, ya, akhrajaha li yunadzifaha. Akhrajaha li yunadzifaha. Dia mengeluarkannya untuk membersihkannya. Dia, yakni Usamah, mengeluarkan papan tulis tersebut untuk membersihkannya. Selanjutnya yang kedua, kam balagat nisbatun najahi? Kam balagat nisbatun najahi? Berapa, ya, persentase keberhasilan itu sampai? Ya, berapa, ya, sampai mencapai berapa, ya, kalau diterjemahkan secara makna, ya, sampai mencapai berapa, ya, persentase keberhasilan itu? Jawabannya, balagat sab'atan, ya, balagat sab'atan wa tis'ina fil mi'ati. Ya, balagat sab'atan wa tis'ina fil mi'ati. Jadi persentase keberhasilan itu mencapai 97%. Ini. Salisan yang ketiga, limadha arada Aliun ay yadhhaba ila ghurfatihi? Limadha arada Aliun ay yadhhaba ila ghurfatihi? Kenapa Ali ingin pergi ke kamarnya? Arada ay yadhhaba ila ghurfatihi li'annahu, apa, ya, li'anna bihi, ya, li'anna bihi suda'an syadidan, ya. Jadi arada ay yadhhaba ila ghurfatihi li'anna bihi suda'an syadidan. Dia ingin pergi ke kamarnya karena dia terkena sakit kepala yang berat. Rabi'an yang keempat, madha yuridul mudarisu ay yuriyal mudira? Ya, madza yuridul mudarisu ay yuriyal mudira? Apa yang ingin mudaris perlihatkan kepada mudir? Yuridu an yuriyahu dafatiran nahwi. Ya, yuridu an yuriyahu dafatiran nahwi. Dia, mudaris, ingin memperlihatkan kepadanya, kepada mudir, dafatiran nahwi, buku-buku tulis nahwu. Ini beberapa pertanyaan terkait dengan hiwar dalam dars pertama ini. Berikutnya, pembahasan dalam pelajaran ini diantaranya, di sini disebutkan, yang qasimul fi'lu bi'atibari ma'nahu ila muta'addin wa lazimin. Yang qasimu al-fi'lu bi'atibari ma'nahu. Jadi fi'l itu terbagi. Yang qasimu terbagi. Fi'l itu terbagi. Bi'atibari ma'nahu. Dengan pertimbangan pada maknanya. Dengan memandang atau mempertimbangkan pada makna. Makna dari fi'il tersebut. Ya, dari sisi ini, pertimbangan atau memandang pada maknanya, maka fi'il ini terbagi ila muta'addin wa lazimin. Menjadi muta'addi dan lazim. Ya, menjadi terbagi menjadi fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fal muta'addi ma tajawaza hadatsuhu al-fa'ila ila al-maf'uli bihi. Fal muta'addi ma tajawaza hadatsuhu al-fa'ila ila al-maf'uli bihi. Muta'addi, ya, fi'il muta'addi, yakni fi'il yang hadasnya, perbuatannya atau kejadiannya ini melampaui, ya, melampaui atau mencapai fa'il sampai dengan maf'ul bih. Jadi perbuatan atau kejadian yang terkandung dalam fi'il ini apa pengaruhnya atau asarnya ini melampaui sampai melampaui pada fa'il sampai dengan maf'ul bih. Jadi dia pengaruhnya pada fa'il sampai dengan maf'ul bihnya. Ini makna muta'addi. Nahwu contoh. Bana Ibrahimu alaihi salamu al-Ka'bata. Bana Ibrahimu alaihi salamu al-Ka'bata. Nabi Ibrahim alaihi salam itu membangun Ka'bah. Nah, di sini bana ini fi'il. Fi'il ini pengaruhnya atau kejadian ataupun perbuatannya mencapai atau sampai pada fa'ilnya, yaitu Ibrahim, dan juga sampai pada maf'ul bihnya, yakni Al-Ka'bata. Jadi pengaruhnya atau keterkaitannya tadi itu sampai pada fa'il dan maf'ul bihnya. Bana, membangun. Siapa yang membangun? Siapa yang melakukan perbuatan membangun? Nah, maka di situ adalah fa'ilnya. Ibrahimu. Nah, di sini adalah fa'ilnya. Kemudian apa yang dibangun? Membangun. Membangun sesuatu. Apa yang dibangun? Membangun apa? Yang berarti di situ sampai pada maf'ul bihnya. Sesuatu yang dibangun. Apa? Sesuatu yang dibangun. Al-Ka'bata. Ka'bah. Jadi itu. Perbuatan atau kejadian dari fi'il ini mencapai atau melampaui pada fa'il sampai dengan maf'ul bihnya. Wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu yaf'aluhu wa maf'ulin bihi yaqa'u 'alaihi. Wa huwa yahtaju ila fa'ilin yaf'aluhu. Dia fi'il muta'addi ini membutuhkan fa'il yang melakukan fi'il tersebut. Fi'il muta'addi membutuhkan fa'il yang melakukan fi'il tersebut. Wa maf'ulin bihi yaqa'u 'alaihi, dan juga membutuhkan maf'ul bih. Ya, fi'il muta'addi itu membutuhkan maf'ul bih yaqa'u 'alaihi, yang mana fi'il itu terjadi padanya. Fi'il terjadi pada maf'ul bih tersebut. Ya, membangun. Membangun pada apa? Membangun terjadinya pada apa? Apa sesuatu yang dibangun tadi? Al-Ka'bata. Al-Ka'bah. Nah, itu maf'ul bih. Sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il. Ya, ini. Ini muta'addi. dia membutuhkan fa'il dan juga membutuhkan maf'ul bih. Wa 'alamatuhu, dan tandanya, an yaqbala ha ad-dhamiri allati ta'udu ilal maf'uli bihi. Wa 'alamatuhu, tandanya, tanda muta'addi, an yaqbala ha ad-dhamiri. Dia bisa menerima ha ad-dhamir. Muta'addi, ini tandanya, bisa menerima ha ad-dhamir. Allati ta'udu ilal maf'uli bihi. Yang kembali kepada maf'ul bih. Jadi dhamir ha di situ kembali kepada maf'ul bih. Nah, kalau ini bisa diterima oleh suatu fi'il, maka berarti itu adalah fi'il muta'addi. Ini ya, jadi ciri atau tanda muta'addi ketika dia bisa menerima hak dhamir yang kembali kepada maf'ul bih. Nahwu, contoh. Qara'a at-thalibu ad-darsa. Qara'a at-thalibu ad-darsa wa fahimahu. Pelajar itu membaca pelajaran dan memahaminya. Qara'a, di sini disertai ad-darsa. Ini maf'ul bih. Berarti qara'a muta'addi. Kemudian wa fahimahu, fahima. Ini muta'addi atau bukan? Dia bisa menerima ha dhamir atau dhamir ha. Fahima hu. Ada dhamir ha. Dhamir ha di sini kembali kepada maf'ul bih yang disebutkan sebelumnya tadi, yakni ad-darsa. Nah, karena dia bisa menerima hak dhamir yang kembali kepada maf'ul bih, maka fahima ini termasuk muta'addi. Ya. Contoh berikutnya, ra'aitu hasyaratan sammatan faqataltuha. Saya melihat serangga yang beracun, lalu saya membunuhnya. Ra'aitu hasyaratan, hasyaratan ini maf'ul bih. Maka di sini ra'a itu muta'addi. Kemudian faqataltuha, qatala. Dia bisa menerima hak dhamir, yaitu dhamir ha yang kembalinya kepada hasyaratan. Ya, maka qatala ini muta'addi karena bisa menerima tanda tersebut. Ini ya. Jadi ini fi'il muta'addi, fi'il yang perbuatannya atau kejadiannya ini melampaui atau sampai pada fa'il hingga maf'ul bih. Maksudnya tadi dia membutuhkan fa'il dan juga membutuhkan maf'ul bih. Ini yang disebut dengan fi'il muta'addi. Kemudian jenis yang berikutnya yaitu lazim, fi'il lazim. Wal lazimu ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu. Ma la yata'adda atharuhu fa'ilahu. Yang dimaksud dengan lazim adalah fi'il yang asarnya itu tidak melebihi, tidak melampaui fa'ilnya. Artinya apa? Asar, pengaruh dari fi'il hanya sampai pada fa'il saja. Sudah cukup. Tidak sampai lebih dari itu. Kalau yang muta'adi tadi, asarnya sampai pada fa'il hingga pada maf'ul bih, melampaui, melebihi pada fa'il, kemudian melebihi lagi pada maf'ul bih. Adapun lazim, tidak. Lazim cukup hanya sampai pada fa'ilnya saja. Asarnya tidak melebihi fa'ilnya. Tidak melampaui. Tidak melebihi. Ya, pada fa'ilnya. Maksudnya apa? Ya dia hanya berpengaruh atau hanya terkait dengan fa'ilnya saja. Tidak sampai pada maf'ul bih. Nahu, contoh. Kharaja thullabu. Kharaja at-thullabu. Para siswa keluar. Nah, di sini kharaja. Ya, maknanya atau asarnya. Ya, sampai pada fa'il. Itu saja. Tidak lebih dari itu. Tidak sampai pada maf'ul bihnya. Ya, tidak, cukup. Kharaja thullabu. Kharaja, keluar. Siapa yang keluar? At-thullab. Para siswa. Sudah cukup. Tidak ada atau tidak dikatakan yang dikeluari. Apa yang dikeluari? Tidak ada. Kalau tadi bana membangun. Yang dibangun. Ada sesuatu yang dibangun. Kalau keluar, yang dikeluar tidak ada. bukan dikeluarkan ya, itu berbeda. Kalau dikeluarkan itu nanti bentuk aktifnya mengeluarkan. Mengeluarkan, dikeluarkan, itu ada. Tetapi kalau keluar, bentuk pasifnya dalam bahasa Indonesia, dikeluar, kan tidak ada. Berbeda kalau tadi membangun, dibangun, membaca, dibaca. Ada sesuatu yang dibangun, ada sesuatu yang dibaca, ada sesuatu yang difahami. Itu ya. Tapi kalau dikeluar, kan tidak ada. Sesuatu yang dikeluar. Apa maknanya? Tidak ada maknanya. Itu ya. Contoh berikutnya, farihal mudarisu. Sang guru senang, bahagia. Disenang, dibahagia. Bagaimana maksudnya? Tidak ada. Tidak dibutuhkan sesuatu yang dikatakan maf'ul bih. Atau kalau dalam bahasa Indonesia, tidak ada objeknya. Disenang, sesuatu yang disenang, sesuatu yang dibahagia, tidak ada. Kalau disenangkan atau dibahagiakan berbeda ya. Berbeda. Ini. Jadi seperti itu. La yahtaju al-fi'lu lazimu ila maf'ulin bihi. Fi'il lazim ini tidak membutuhkan maf'ul bih. Ya, jadi fi'il lazim tidak membutuhkan maf'ul bih. Karena tadi asarnya, pengaruhnya, makna yang ditunjukkan ya hanya sebatas sampai pada fa'il saja. Sudah cukup. Ya, sudah itu, sampai pada fa'ilnya saja. Sehingga dia tidak membutuhkan maf'ul bih. Jadi ini pembagian fi'il berdasarkan makna yang terkandung pada fi'il tersebut, yakni terbagi menjadi fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Kemudian berikutnya, qad yata'adda al-fi'lul lazimu biwasitati harfil jarri. Qad yata'adda al-fi'lul lazimu biwasitati harfil jarri. Terkadang fi'il lazim itu menjadi muta'addi. Yata'adda maksudnya menjadi muta'addi. Fi'il lazim ini terkadang bisa menjadi muta'addi biwasitati harfil jarri dengan perantaraan huruf jar. Dengan perantaraan huruf jar. Artinya ketika ada fi'il lazim kemudian disertai huruf jar tertentu, maka fi'il lazim itu kemudian menjadi muta'addi dengan adanya huruf jar tersebut. Kalau tanpa huruf jar, ya dia fi'il lazim. Tetapi kemudian setelah ada huruf jar, maka dia menjadi muta'addi. Nahwu contoh. Ghadibal mudarisu ala talibil kaslani. Ghadibal mudarisu ala talibil kaslani. Mudaris itu memarahi murid yang malas. Mudaris memarahi murid yang malas itu. Ya, memarahi. Ya, ghadiba di sini disertai huruf jar, yakni ala. Ghadiba ala. Maka di sini dia menjadi muta'addi. Membutuhkan maf'ul bih. Ya, bermakna memarahi. Kalau dikatakan memarahi, berarti kan ada sesuatu atau ada seseorang yang dimarahi. Siapa yang dimarahi? Ya, berarti dia tadi dia membutuhkan maf'ul bih. Berarti dia muta'addi. Berbeda kalau hanya ghadiba. Ghadibal mudarisu, Pak guru marah. Ya, kalau hanya ghadiba tanpa ala, tanpa huruf jar ini, maka dia lazim. Ghadibal mudarisu, Pak guru marah. Sudah cukup. Hanya butuh fa'il saja. Hanya sampai pada fa'il saja. Tidak butuh maf'ul bih. Tetapi ketika disertai huruf jar, ala, maka dia menjadi muta'addi. Ini ya. Marah dengan memarahi. Berbeda ya. Dalam bahasa Indonesia. Berbeda ya. Pak guru marah. Sudah cukup. Tetapi kalau Pak guru memarahi, maka dia butuh objek. Dalam bahasa Indonesia disebut objek. Pak guru memarahi murid yang malas. Ya, itu ya. Contoh berikutnya. Zahabtu bil maridhi ilal mustashfa. Zahabtu bil maridhi ilal mustashfa. Saya pergi. Apa? Dengan orang yang sakit. Bukan diartikan seperti itu. Saya pergi dengan orang yang sakit. Tidak, tidak seperti itu. Maksudnya apa? Saya pergi membawa atau menyertai orang yang sakit ke rumah sakit. Atau mengantar. Saya pergi membawa atau mengantar orang yang sakit itu ke rumah sakit. Atau, soal lebih jelas, saya membawa atau saya mengantarkan orang yang sakit itu ke rumah sakit. Jadi, zahaba disertai huruf ba, maka di situ menjadi muta'addi. Saya mengantarkan orang yang sakit ke rumah sakit. Kalau hanya zahaba saja, tanpa huruf jar, zahabtu, saya pergi. Ya sudah, cukup. Sampai pada fa'il itu saja. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Cukup. Itu lazim. Tetapi ketika disertai huruf ba, maka dia menjadi muta'addi. Saya membawa atau mengantar orang yang sakit ke rumah sakit. Contoh berikutnya. Nazartu ilal jabali. Nazartu ilal jabali. Saya melihat pada gunung itu. Atau saya melihat, saya memperhatikan gunung itu. Nazara. Ini lazim. Saya memandang. Saya melihat. Kemudian disertai huruf jar ila, maka di sini menjadi muta'addi. Nazartu ilal jabali. Ya. Untuk ini makna lazim ataupun muta'addi pada nazara nanti bisa dilihat pada kamus Arab-Arab ya, supaya lebih jelas. Terkadang tadi terjemahan itu bisa membantu untuk memahami, tapi juga terkadang kalaupun terjemahan dalam bahasa Indonesia belum bisa difahami, nanti bisa dikembalikan ke makna dalam bahasa Arabnya. Jadi nazara itu bisa lazim ataupun bisa muta'addi dengan adanya huruf jar ini. Contoh yang berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Nah, di sini raghiba disertai huruf jar yaitu fi. Maka bermakna akroha, bermakna membenci. Ya. Jadi dia membutuhkan maf'ul bih. Sunnati itu sebagai maf'ul bihnya. Contoh yang berikutnya, khamisan yang kelima. Uridu an atali'a ala manhaji madrasatika. Uridu an atali'a ala manhaji madrasatika. Saya ingin menelaah metode sekolah Anda. Saya ingin menelaah, mempelajari metode sekolah Anda, metode pengajaran di sekolah Anda. Atali'a. Di sini disertai ala huruf jar, maka dia menjadi muta'addi. Asalnya lazim, kemudian menjadi muta'addi. Sadisan contoh yang keenam, la arghabu fi safari hadzal usbu'a. La arghabu fi safari hadzal usbu'a. Saya tidak suka perjalanan pada pekan ini. Saya tidak ingin melakukan perjalanan pada pekan ini. Ya, arghabu, raghiba fi, fi'il raghiba disertai huruf fi, huruf jar, yakni fi, maka bermakna mencintai, menyukai. La arghabu fi fis safari, saya tidak menyukai. Ini. Jadi ini, fi'il lazim, ya, dia bisa menjadi muta'addi diantaranya dengan cara perantaraan atau dengan cara menambahkan atau menyebutkan huruf jar tertentu dengan perantaraan huruf jar tersebut. Ini ya. Dan itu huruf jarnya juga tertentu sebagaimana yang digunakan oleh orang Arab. Nanti bisa dirujuk dari kamus-kamus bahasa Arab, bisa diketahui dari sana ya. Jadi tidak asal-asalan huruf jar, tetapi huruf jar yang menyertai fi'il lazim untuk menjadi muta'addi itu tertentu. Setiap fi'il huruf jarnya mungkin bisa berbeda-beda. Seperti tadi ditunjukkan dalam contoh-contohnya. Baik. Wa yusamma maf'ulu mithli hadzal fi'li ghaira sarihin. Wa yusamma maf'ulu mithli hadzal fi'li ghaira sarihin, dan maf'ul yang semisal pada fi'il ini dinamakan dengan ghairu sarih. Maf'ul bih ghairu sarih. Yakni maf'ul bih yang ada pada fi'il yang disertai huruf jar. Maf'ul bih yang disertai huruf jar pada fi'il. Ini disebut dengan maf'ul bih ghairu sarih. Wa huwa majrurun lafdhan bi harfil jarri. Mansubun mahallan ala annahu maf'ulun bihi ghairu sarihin. Nah, maf'ul bih ghairu sarih, dia itu majrur lafdhan secara lafad. Nah, kalau dilihat lafadnya, dia majrur. Kenapa? Bi harfil jari, dengan sebab huruf jar. Dia didahului oleh huruf jar. An sunnati atau ala manhaji arghabu fis safari. Ya, ala talibi bil maridi ilal jabali. Jadi maf'ul bih ghairu sarih, di situ lafadnya majrur karena didahului oleh huruf jar. Mansubun mahallan, akan tetapi dia mansub secara mahal. Secara mahal, secara kedudukan, dia mansub. Ya, keadaannya nasab. Ala annahu maf'ulun bihi ghairu sarihin, karena dia sebagai maf'ul bih ghairu sarih. Ya, secara kedudukan, secara mahal, ya, fungsi dalam kalimat, dia sebagai maf'ul bih. Ya, yang jenisnya ghairu sarih, maf'ul bih ghairu sarih. Sehingga dia mahalnya adalah mansub. Mahalnya nasab. Berada pada tempat nasab. Ini. Jadi semacam ini. Secara lafad majrur, disebabkan oleh huruf jar yang mendahuluinya. Adapun secara mahal, dia mansub karena sebagai maf'ul bih ghairu sarih. Ini. Kemudian beberapa latihan terkait dengan ini. Mayyiz al-lazima minal muta'addi fima yali. Mayyizil lazima minal muta'addi fima yali. Bedakan, pisahkan fi'il lazim dari muta'addi pada kalimat-kalimat berikut ini. Awalan yang pertama. Yashrohul mudarisu ad-darsa marrataini. Yashrohul mudarisu ad-darsa marrataini. Pak guru menjelaskan pelajaran dua kali. Yashrohu di sini muta'addi. Karena dia ada maf'ul bihnya. Yaitu ad-darsa. Yashrohu di sini muta'addi. Tanian yang kedua. Wahikat tullabu. Wahikat tullabu. Para siswa itu tertawa. Wahika lazim. Ya, wahika fi'il lazim. Salisan yang ketiga. Roja'a abi al-barihata. Roja'a abi al-barihata. Ayahku pulang tadi malam. Roja'a tidak membutuhkan maf'ul bih. Al-barihata bukan maf'ul bih. Al-barihata bukan maf'ul bih. Ya, dia dzaraf, menunjukkan waktu. Kalau maf'ul bih itu sesuatu yang dikenai dari perbuatan fi'il. Membaca, apa yang dibaca? Al-Quran. Apa yang dibaca? Buku. Nah, itu maf'ul bih. Menjelaskan. Guru menjelaskan. Apa yang dijelaskan? Ad-darsa, pelajaran. Nah, itu maf'ul bih. Kalau bahika, tertawa. Apa yang tertawa? Bukan mentertawakan. Kalau mentertawakan berbeda. Tapi kalau hanya sekedar tertawa, kan tidak ada maf'ul bihnya. Atau kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada objeknya. Roja'a, kembali. Apa yang kembali? Ya, bukan apa yang dikembalikan, berbeda. Ya, itu ya. Jadi roja'a di sini lazim. Berikutnya rabi'an, hafidtu al-Qur'ana wa ana saghiran. Hafidtu al-Qur'ana wa ana saghiran. Saya telah menghafal Al-Qur'an ketika saya kecil. Hafidha muta'addi. Khamisan yang kelima, ijlis huna, ijlis, duduklah. Huna di sini. Ijlis lazim. Ya, huna bukan maf'ul bih, dia dzaraf, ya, menunjukkan tempat, bukan maf'ul bih. Sehingga ijlis ini lazim. Sadisan, iftahil baba wa akhlikin nawafidha. Iftahil baba, bukalah pintu itu. Wa akhlikin nawafidha, dan tutuplah jendela-jendelanya. Iftah, muta'adi. Aghliq, muta'adi. Sabian yang ketujuh. Amarallahu ta'ala Ibrahim alaihi salamu bidhabhi ibnihi Ismaila alaihi salamu fil manami. Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anak beliau, yakni Nabi Ismail alaihi salam, fil manami, dalam tidur. Perintah Allah ini ketika Nabi Ibrahim alaihi salam sedang tidur, ya, dalam tidur, artinya dalam mimpi. Apa di sini fi'ilnya? Amara. Ya, amara, ya, dia muta'addi. Maf'ul bihnya Ibrahima. Ini maf'ul bih dari amara. Fa'ilnya lafzul jalalah Allahu. Amarallahu ta'ala Ibrahima. Ya, Allah Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Berikutnya, saminan yang kedelapan. Nama tiflu. Anak itu tidur. Anak kecil itu tidur. Nama lazim. Ya. Tasian yang kesembilan. Kumtu minan naumi mutaakhiran. Kumtu minan naumi mutaakhiran. Saya bangun dari tidur. Terlambat. Ya, mutaakhiran terlambat. Kumtu minan naumi. Saya bangun dari tidur. Apa? Lazim. Minan naum, ada min di sini. Ini tidak menjadikan muta'adi. Saya bangun dari tidur. Ya. Jadi adanya huruf jar itu juga harus diperhatikan. Kalau dia menjadikan muta'adi, maka fi'il itu menjadi muta'adi. Yang asalnya lazim menjadi muta'adi ketika ada huruf jar yang membuat dia menjadi muta'adi. Tetapi kalau huruf jar itu tidak menjadikan muta'adi, ya dia tidak menjadi muta'adi, tetap lazim. Sesuai dengan maknanya. Kumtu minan naumi, saya bangun dari tidur. Ya, di sini kumtu ya lazim. Ya. Berikutnya. Asyirun yang ke-10. Na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'a. Na'budullaha wa la nusyriku bihi syai'a. Kita beribadah kepada Allah dan kita tidak menyentuhkannya dengan sesuatu apapun. Na'budu, ya, ini muta'addi jelas. Na'budullaha, kita beribadah kepada Allah. Lafzul jalalah, ini sebagai maf'ul bih. Kemudian nusyriku, ya, nusyriku di sini muta'addi, ya, dia membutuhkan maf'ul bih. Ya, maf'ul bih yang ghairu sharih bihi, dan juga maf'ul bih sorry, yaitu syai'an. Nih, ya, sebagian fi'il itu bisa mempunyai maf'ul bih lebih dari satu. Ada yang mempunyai satu maf'ul bih, ada fi'il yang mempunyai dua maf'ul bih, dan ada pula fi'il yang mempunyai tiga maf'ul bih. Artinya tiga kedudukan atau dua kedudukan maf'ul bih. Ya, nanti dalam pembahasan yang lain insyaallah akan dibahas, ya. Berikutnya, hadi asyar yang ke-11, lam akul syai'an al-barihata, saya tidak makan apapun kemarin malam atau tadi malam. Ya, saya tidak makan apapun tadi malam. Lam akul syai'an. Syai'an ini maf'ul bih dari akul. Berarti akul ini muta'addi. Sani asyara, ta'ibal ummalu fastarahu. Ta'ibal ummalu, para pekerja itu lelah. Para pekerja itu capek. Fastarahu, maka mereka beristirahat. Ini berarti ta'iba, ini lazim. Istarahu, ini juga lazim. Ya, keduanya fi'il lazim. Salisa asyara yang ke-13. Rahabtu bil-duyufi. Rahabtu bil-duyufi. Saya menyambut gembira tamu-tamu itu. Ya, rahaba, disertai huruf ba, maka di sini menjadi muta'addi. Abduyuf ini maf'ul bih ghairu sharih. Ini ya. Baik, ini penjelasan tentang fi'il muta'addi dan fi'il lazim yang disampaikan dalam pelajaran pertama dari Durusullah jilid yang keempat ini. Masih ada beberapa penjelasan terkait dengan fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang, karena waktu untuk saat ini atau untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Al-afu minkum untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallama taslima. Walhamdulillah.